Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di kitab Akhlaqul Ulama karya Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Akhir yang kita sebutkan adalah na'am pernyataan beliau, in qala qailun fa innal ulama la yusaluna an ilmihim ma amilu fi qila na'am. Qala rahimahullah mengatakan kalau seandainya ada yang bertanya, para ulama mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang permasalahan agamanya, dia akan ditanya apakah dia sudah mengamalkan ataukah belum. Maka jawablah iya, betul, Allah akan memintai pertanggungjawaban mereka. Fa in qala, kalau ia mengatakan, fadhkur min dzalika ma idza sami'ahul 'alimun tabaha min raqadati. Kalau ia mengatakan, sebutkanlah dari permasalahan tersebut, dalil-dalil tersebut, athar yang diriwayatkan dalam permasalahan tersebut, agar apabila seorang yang memiliki ilmu dia mendengarnya, tersadarkan dari tidurnya. Wa akhadha nafsahu biluzumi akhlaqi ma dzakarta man dzakarta, sehingga ia mulai bergegas berkomitmen untuk berakhlak dengan akhlak orang-orang yang telah engkau sebutkan. Wallahu muwaffiquna, dan Allah lah zat yang membimbing dan memberikan taufik kepada kita. Qil, maka dikatakan, jawablah na'am insyaallah kita akan menyebutkan. Kemudian beliau masuk kepada pasal yang baru, bab dzikru su'alillahi li ahli al-ilmi an ilmihim madza amilu fih, bab yang menyebutkan pertanyaan Allah untuk orang-orang yang telah memiliki ilmu, ahlul ilmi, tentang ilmu mereka apakah sudah mereka mengamalkan padanya. Seperti yang telah kita sebutkan di beberapa majelis, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada pada diri kita berupa kenikmatan secara lahir ataupun batin, baik itu terkaitan dunia ataupun ilmu agama, pada dasarnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang sampai kepada kita, sejauh mana kita bersyukur dengannya? Apakah kita memanfaatkannya untuk ketaatan kepadanya, ataukah sebaliknya? Allah akan memintai pertanggungjawaban tersebut. Dan tentang agama kita, ilmu pengetahuan kita, keyakinan kita, na'am, Allah pula akan memintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Apakah kita sudah beramal dengan bimbingan-bimbingan tersebut? Naam. Pada hakikatnya semua yang sampai kepada kita itu adalah amanah Allah. Apakah kita bisa merealisasikan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang sampai kepada kita, ataukah kita menjadi orang-orang yang tertipu? Banyak harta semakin kurang baik, kurang taat. Semakin banyak ilmu, semakin dia menyimpang. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin. Qala haddatsana Abu Sa'id Al-Mufaddal Ibnu Muhammad Al-Yamani fil Masjidil Haram. Qala haddatsana Shamit Ibnu Mu'adz. Qala haddatsana Abdul Hamid an Sufyan Ats-Tsauri. An Safwan Ibnu Salim au Sulaim an Adi Ibnu Adi an Sanabihi. An Mu'ad ibn Jabalin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana antum simak, beliau membawakan riwayatnya dari sahabat Mu'ad ibn Jabal. Dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Akan senantiasa tetap berdiri kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari setelah kiamatul kubra, setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, setelah semua makhluk itu mati, dibangkitkan oleh Allah dan masing-masing akan datang kepadanya secara sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amalan. Nabi SAW menyebutkan tidak akan pindah kaki itu dari hadapan Allah sampai ia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang keremajaannya, tenaganya, kekuatannya itu dia habiskan untuk apa. Wa an malihi min ainak tasabah wa fima angfaqah, dan tentang hartanya ia akan ditanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Dan yang keempatnya kata Nabi, wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya apa yang sudah ia amalkan padanya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, nas'alul halana wa lakumul afiyah wassalamah. Akan sampai kita pada tempat tersebut. Allah mengatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah menyebutkan dalam surat Maryam, dan setiap mereka manusia, dan Allah menyebutkan dengan kepastian, tidak ada sesuatu yang Allah sebutkan padanya ada keraguan, mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut sendiri-sendiri. Akan ditanya umur yang berlalu pada kita, kita habiskan untuk apa itu umur? Bersenang-senang saja. Naam. Keremajaan, tenaga, ketika tenaga kita itu masih full, masih kuat. Ya, dan itu kelihatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari kelemahan, di atas kelemahan, kemudian menguat dan menguat, semakin sempurna, kemudian menjadi seperti sedia kala. Awalnya mulai melemah lagi. Itu adalah sebuah proses yang manusia memperhatikan. Semasa tenaga itu masih ada, untuk apa kita pakai? Iya kan, kita memiliki indera yang dikenalkan ada lima. Penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, naam, dan indera perasa yang lainnya, ya, peraba, tangan, kulit, sampai kepada hati kita yang Allah Subhanahu wa taala bedakan kita dari seluruh makhluk, yang dengan hati itu kita membedakan mana yang baik dengan yang buruk. Itu semuanya enggak gratis, kemudian enggak ada konsekuensinya. Enggak begitu. Ayahsabul insanu an yutroka suda. Apakah mereka manusia itu mengarang, ngira? Kalau mereka diciptakan itu sia-sia, tidak sama sekali. Bahkan kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan diberdirikan di hadapannya. Kemudian ditanyai, apakah ini amalanmu? Apakah ini perbuatanmu? Apa yang kau gunakan dengan umurmu? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Umur kita ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka yang masih remaja, yang masih muda, kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menginjak masa tua, manfaatkanlah. Ada hal yang beda yang Allah berikan kepada kita, tidak untuk orang yang mendahului kita. Betapa susahnya seseorang itu akan menghafal dan menjadi banyak aktivitas ketika mengenal baik itu setelah tua. Maka syukuri apa yang ketika kita muda sudah ditunjukkan, lo ini lo yang baik, ini lo yang baik. Tinggal kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan tersebut dengan sungguh-sungguh. Keremajaan kita, ya, umur yang berlalu itu ada pertanggung jawabannya. Dan setiap masa itu memiliki perbedaan. Bagaimana ketika orang itu masih balita, seseorang itu masih kecil, kemudian dia beranjak menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian menjadi seorang yang cukup usia, kemudian berlanjut dia menjadi tua. Masing-masingnya itu ada kesempurnaan yang padanya lah kelayakan masing-masingnya. Apakah kita sudah memanfaatkan di posisi tersebut? Naam. Yang kita mengatakan itu amanah. Bukanlah yang lebih tua kemudian merasa menang karena senioritas. Apa kamu masih muda? Ya. Dulu kan yang tua. Ya. Merasa lebih tua. Merasa masih kuat, ya yang tua ngalah lah, yang kuat-kuat dulu. Naam. Kita tidak demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajarilah ilmu. Karena masing-masing daripada jenjang tersebut ada pertanggungjawabannya. Yang kita selayaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya dalam masa-masa tersebut. Dan bahkan harta kita, di mana kita mencari dan bagaimana caranya, ada pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muamalah kita di hadapan seluruh manusia, yang muslimnya kah ataukah yang kafirnya? Dengan sebab tersebut kita mendapatkan harta. Apakah kita sudah berusaha mengambil harta itu dengan cara yang berkah? Halal, thayyib. Halalan, thayyiban. Yang penting kan halal, Ustaz. Tapi kan enggak thayyib. Ya betul, harta yang antum cari itu adalah harta yang halal, tapi bagaimana antum mengambilnya? Apakah engkau mengambilnya dengan cara yang halal pula? Ataukah dengan tipu-menipu, ghish, khida', na'am, intimidasi, ancaman, kezaliman? Ya benar, asal daripada materi ataukah pekerjaannya itu halal. Tapi bagaimana kita mengerjakannya? Apakah kita menjadi orang yang amanah? Di sana ada para pedagang. Ada amanahnya para pedagang. Harus menjual seperti apa yang dia iklankan. Di sana ada para pegawai, pejabat dan para karyawan. Mereka dibeli, disewa, transaksi atas sebuah pekerjaan apa? Apakah sudah bekerja sesuai jam dan pekerjaan yang telah ditetapkan? Di sana ada para pegiat dan pekerjaan yang lain yang banyak sekali yang Allah mudahkan untuk kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha fikih, faham tentang pekerjaan kita, dan apakah kita sudah berusaha untuk jujur dan amanah? Yang kata Nabi SAW, kalau kedua-duanya antara yang bayar sama yang dibayar jujur, yang bayar jujur, yang dibayar juga jujur, yang bayar amanah dan yang dibayar juga amanah, burika fi bai'ihima, akan diberikan berkah atas transaksi keduanya. Hartanya lebih awet, banyak manfaatnya, menyejahterakan dan mendatangkan keharmonisan serta kebahagiaan. Fa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya menyembunyikan aib, sebenarnya dia nyuruh, pekerjaannya itu lebih berat dari itu, tapi diomongkannya cuma sebagian. Yang penting ada yang kerja, bayarannya murah. Atau sebaliknya, dia tahu yang kerja ini, kalau sebenarnya kerjaannya itu lebih sedikit, dia omongkan yang lebih banyak. Ada yang dia sembunyikan, atau dia disewa untuk membayar yang pekerjaan yang besar, ditutupi pekerjaan besarnya, dianggap sudah cukup, tidak apa-apa begini, dicolong. Nah, cara pekerjaannya. Perhatikan pada pekerjaan kita, apakah kita sudah jujur di sana, sekalipun tak ada security, sekalipun tak ada orang-orang yang mengawasi kita secara mendetail terhadap pekerjaan kita, maka kita sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan kita sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Dalam perkara yang mubah ada transaksi, kita berhak untuk melakukan yang terbaik di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ia menyembunyikan dan berusaha untuk mendustakan ataukah menipu, maka ia akan diambil berkahnya. Kerjaannya capek, gajinya enggak sesuai, dapat juga enggak berkah. Ya. Dapatnya banyak, manfaatnya sedikit, datang malah bikin masalah, ditambah lagi na'am tidak membahagiakan orang-orang yang mendapatkan aliran rezeki darinya, wal iyadzu billah. Maka perhatikan barakallahu fikum. Min ainat tasaba? Dari mana harta itu didapatkan? Wa fima anfaqah? Dan untuk apa dibelanjakan? Naam. Dan dalam hal pembelanjaan harta, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melalui hal-hal yang ada di tahun ini yang tidak sama para pendahulu kita melaluinya. Bagaimana kalau kita menceritakan sebagian para sahabat yang mereka tidak bisa menghadiri sholat lima waktu karena tidak memiliki pakaian yang ia harus bergantian sama keluarganya. Bagaimana Nabi SAW memberikan teguran kepada muslimat agar tidak mengangkat kepala mereka sebelum ar-rijal, kaum pria, mereka sholat mengangkat kepalanya. Kenapa? Dikhawatirkan ada aurat yang tersingkap. Pada hari itu sangat sedikit orang yang memiliki pakaian layak. Nah, bagaimana seseorang yang ia membawa kedua putrinya menghadap istri Nabi SAW yang beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, ya kan? Nabi pada waktu itu adalah pemimpinnya kaum mukminin yang tertinggi, penguasa yang tertinggi yang menguasai seluruh kaum muslimin. Datang kepada salah satu keluarga Nabi SAW, minta sedekah, hanya mendapatkan satu biji kurma dan air putih. Ini istrinya Nabi. Kemudian sang ibu membelah menjadi dua, dibagikan kepada dua putrinya yang lapar. Dan dalam riwayat yang lain dikasih tiga, setelah putrinya memakan, sang ibu masih membelah yang bagiannya dibagi untuk kedua putrinya. Alhamdulillah kita tidak melalui masa-masa kekurangan pakaian, kekurangan makanan. Tapi ujian kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adakah secuil dan sedikit dari semangat mereka yang hinggap kepada kita, kemudian kita merasa penting untuk bergegas, bersegera memanfaatkan apa yang ada untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya kepada Allah kita mengeluh dan hanya kepadanya kita berharap belas kasih. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan. Dan ini poin dari disebutkannya hadis ini di dalam na'am riwayat ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang giat untuk mencari apa yang belum saya amalkan? Kalaulah seandainya mereka para manajer memberikan perawatan terhadap asetnya, membuat checklist pekerjaan, data. Saya kerja di bidang ini, proyek saya seperti ini, hari ini harus kerja ini, hari ini harus kerja ini, hari ini seperti ini. Saya punya aset ini, mobil, AC, apalagi motor. Tanggal sekian ganti oli, ganti sekalian, periksa ke bengkel. Hari sekian pajaknya, hari sekian lengkap. Takut terlambat. Iya. Iya apa iya? Nah. Tapi coba bandingkan kelemahan kita, ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adakah list itu untuk bagian dari amal soleh kita? Ya, kita ini ahlu sunnah. Orang mengatakan beragama itu setengah-setengah aja. Maksudnya setengah untuk dunia, setengah untuk akhiratnya. Wala setengah, wala seperempat kita bisa memberikan untuk agama kita. Kalau seandainya sedetail itu urusan dunia kita, seberapa detail tentang agama kita dan amalan kita kita berikan, Allah akan menanyakan apa yang sudah kita amalkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita segera sadar diri di usia kita sekarang, di waktu kita sekarang, apa yang sudah kita berikan terhadap ilmu kita, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita berikan untuk kebaikan diri kita dan orang dekat kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa untuk diberikan hidayah dan berdoa untuk dipalingkan dari al-ghiwayah ataukah kesesatan dan berpalingnya seseorang dari ilmu. Fallahul musta'an wa 'alaihi tuklan. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala amba'ana Abu Bakar Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi qala haddatsana Abu Bakrin wa Utsman ibna Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Syaibah dan Utsman juga ibnu Abi Syaibah. Kedua putra beliau Abu Syaibah qala mengatakan haddatsana al-Aswad ibnu Amir an Abi Bakrin ibnu Iyash anil A'mash an Sa'id ibnu Abdullah ibnu Jurayj an Abi Barzah qala. Beliau membawakan riwayatnya dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi madza amila fih, dan tentang ilmunya apa yang sudah ia amalkan padanya. Kemudian wa dzakara baqiyal hadis, Rasulullah SAW menyebutkan sisa hadis seperti yang sebelumnya. Naam, dan riwayat hadis ini hasan sahih. Dan pada riwayat yang berikutnya, yang ketiga dalam bab ini atau pasal ini, beliau mengatakan akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana al-Firyabi an qala haddatsana Muhammad ibnu Bakar al-Aisy Qihsan Husain ibnu Numair an Husain ibnu Qais an Atha an ibnu Umar an ibni Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan riwayatnya dari seorang tabi'in bernama Atha dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan itu dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Yang mana riwayat ini menunjukkan sebagian para sahabat mereka Ibnu Umar yang seusia dengan Ibnu Mas'ud mengambil ilmu dari Na'am temannya. Ya, mengambil dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar mengambil dari Ibnu Mas'ud, belajar darinya, berarti mendengarkan hadis ini dari beliau, tidak langsung. Beliau meriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsi khisal. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang lima perkara. Dua riwayat yang sebelumnya tentang empat perkara. Pada yang riwayat yang ketiga beliau menyebutkan tentang lima. Dan riwayat ini disahihkan oleh Imamul Albani rahimahullah ta'ala. An umrik fima afnaitah, tentang umurmu. Akan ditanya untuk apa engkau habiskan. Wa an syababik fima ablait, tentang keremajaanmu, tenagamu, kekuatanmu. Untuk apa engkau telah musnahkan, engkau hilangkan, engkau habiskan. Wa an malik min aina iktasabta, dan tentang hartamu dari mana engkau dapat, yang ketiga. Wa fi ma anfaqta, dan yang keempatnya, dan untuk apa engkau belanjakan. Wa an wa ma amilta fi ma alimta, dan yang kelimanya, dan apa yang sudah engkau amalkan terhadap segala sesuatu yang telah engkau ketahui. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam majelis sebelumnya kita telah menyinggung seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah menutup jalan untuk kita itu mengatakan uzur, mohon maaf ya Allah, saya tak tahu. Seolah-olah gak ada jalan itu. Mata kita yang melihat banyaknya artikel yang kita bisa membaca, faedah-faedah yang kita bisa membaca dari berbagai macam sumber. Telinga yang mendengar majlis ilmu, asatidzah ahlus sunnati wal jamaah. Saudara-saudara kita yang terus senantiasa menggaungkan nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Dikala kita sendiri dengan mereka, ataukah kita bersama yang lainnya di kerumunan orang banyak. Mengingatkan kita, saudara kita kaum muslimin. Mata, telinga, dan bahkan dalam kesendirian kita, kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan kesungguhan mereka dan kejujuran mereka. Apakah itu semua memberikan asar dan motivasi kepada kita untuk kita menjadi orang yang baik dan lebih baik dari mereka ataukah tidak? Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah ilmu yang sudah sampai kepada kita dan kita paham tentang itu, sudahkah kita berusaha untuk mengamalkan? Sudahkah kita berusaha untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berusaha untuk khusyuk kepadanya? Yang ia telah berkata, alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang mereka yang beriman untuk segera khusyuk kembali kepada Allah, merendahkan diri kepadanya terhadap apa yang dia telah dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang turun kepadanya berupa al-haq. Dan jangan ia menjadi seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Waktu itu panjang mereka lalui, umur mereka panjang, nabi diutus kepada mereka banyak, tukang nasihat itu banyak, ayat-ayat Allah itu berkeliaran. Mereka melihat sesuatu yang menakjubkan, yang itu keluar dari akal mereka, yang kita mengatakan itu mukjizat, dilihat oleh mata-mata mereka. Mereka menyaksikan bagaimana kisah penduduk hari Sabtu, bagaimana sapi yang disembelih, yang diperintahkan untuk menyembelih, ketika diambil dagingnya dan dipukulkan kepada orang yang mati, dia bisa hidup dan bersaksi, yang membunuh aku fulan. Dilihat itu sama mereka. Bagaimana ketika mereka melihat sebongkah batu membawa lari bajunya Nabi Musa. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di hadapan mereka agar mereka patuh kepada Musa. Ya, tidak mereka patuh kepada ayat yang mereka lihat, kekuasaan Allah dan mukjizat yang mereka lihat, justru mereka mentertawakan Nabi Musa lari tidak pakai baju. Naam, tetap membangkang. Dan bagaimana penduduk hari Sabtu, Allah jadikan harta itu melimpah, rezeki itu melimpah di hadapan mereka. Allah hanya minta mereka beribadah kepada Allah. Jangan ngambil ikan di hari Sabtu. Naam. Mereka pasang di hari Jumat, ambil di hari Minggu. Diakal-akalin syariat. Lu saya kan enggak pergi ke laut hari Sabtu. Naam. La haula wala quwata illa billah. Allah rubah wajah-wajah mereka karena kemaksiatan mereka dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Wal'iyadzu billah. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah akan memintai pertanggungjawaban atas ilmu yang sudah sampai kepada kita. Janganlah ilmu itu menjadi beban dan musuh bagi kita, tapi jadikanlah ia sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan kita dengan kita mengamalkannya. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita dan memberikan taufik. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin, qala haddatsana Al-Firyabi, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Syaiban ibn Faruq, qala haddatsana Abu Awanah, qala haddatsana Hilal ibn Abi Humaid, wa qala Qutaibah an Hilal Al-Wazzan. An Abdullah ibn Uqaim qala sami'tu ibn Mas'udin fil hadzal masjidi, yakni Masjid Al-Kufah. Beliau membawakan riwayatnya dari Abdullah ibn Uqaim, tabi'in. Beliau mengatakan, saya mendengarkan Ibn Mas'ud menyampaikan di dalam masjid ini, yaitu masjid di kota Kufah. Naam, masuk dari Irak ya, hari ini ya. La'allahu seperti itu. Naam, dulu disebut Kufah. Bada abil yamini qabla an yuhadditsana. Beliau memulai dengan bersumpah terlebih dahulu sebelum beliau menyampaikan hadisnya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma minkum min ahadin illa wa inna rabbahu sayakhluwa bihi kama yakhluwa ahadukum bil qamari lailatal badri. Sungguh demi Allah, tak seorang pun dari kalian kecuali Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak berkhulwat dengan dirinya, menyendiri dengannya. Dia hanya dengan Allah, tidak ada yang melihatnya. Sebagaimana kalian telah menyendiri dengan melihat bulan purnama pada malam bulan purnama. Artinya itu adalah penyerupaan hal yang sangat jelas. Allah Maha Kuasa untuk menyendiri dengan hambanya. Bagaimana seorang berdiri di padang pasir, di tengah belantara hutan, ketika ia bisa melihat rembulan, maka seperti itulah Allah bisa dilihat, dan seperti itulah Allah bisa diajak menyendiri, dan Allah mengajak hambanya menyendiri. Kalian sungguh akan diajak oleh Allah berbicara berdua, bersendiri. Summa yaqulu, kemudian ia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, ma gharraka bi, ya ibna Adam, ma gharraka bi, ya ibna Adam, ma gharraka bi. Tiga kali beliau mengulang itu. Wahai ibnu Adam, apa yang menyebabkan engkau tertipu dariku? Kenapa engkau berpaling milih yang lain, tak menghiraukan perintah dan laranganku? Kenapa engkau mengabaikan apa yang aku telah perintahkan kepadamu? Usia telah panjang, akal dibelikan dan fasilitas dilengkapi, semuanya dimudahkan, rezeki dilancarkan, lahir, batin, fisiknya juga. Naam. Kenapa kalian tertipu dariku? Apa yang menyebabkan kalian itu tertipu dariku? Tidak memilih perintahku, lebih memilih yang lainnya. Madza ajabtal mursalin? Bagaimana kalian ini memenuhi panggilannya para rasul? Para rasul telah diutus dari generasi ke generasi sampai terakhir. Rasul Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian memenuhi keimanan kepada beliau? Kaifa amilta fi ma'alimta? Apa? Bagaimana kalian mengamalkan apa yang sudah kalian ketahui? Hanya berdua. Kita Ibnu Mas'udin radhiyallahu. Kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala hadatsana al-Husain ibn al-Husain al-Marwazi qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak qala anba'ana Sulaiman ibn al-Mughirah an Humaid ibn Hilal qala Abu Darda. Berkata sahabat yang mulia Abu Darda, dengan riwayatnya dibawakan oleh Imam Al-Ajuri sampai ke sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu idza waqaftu 'ala al-hisabi an yuqala qad 'alimta fa madza 'amilta fi ma 'alimta. Sesungguhnya hal yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan adalah tatkala aku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan, kemudian ditanya kepadaku, apa yang sudah engkau telah memiliki ilmu, engkau telah memahami ilmu, apa yang sudah engkau amalkan terhadap ilmu yang sudah sampai padamu? Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah al-Ajuri akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Dawud qala hadatsana Bundar Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih an Habib ibn Ubaid qala Abu Darda, dengan riwayat yang berbeda. Naam, beliau membawakan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia pula Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yakunu rajulu aliman hatta yakuna bil ilmi amila. Sepantasnya kalimat-kalimat para ulama yang mulia, athar-athar beliau, kalimat-kalimat yang bijak ini, petuah-petuah beliau yang sangat mulia ini tertuliskan di hadapan kita dengan tinta emas yang selalu kita melihatnya dan kita mengoreksi diri kita dengannya. Beberapa kalimat telah kita lewatkan. Apa kata Abu Darda? Tidaklah seorang itu dikatakan alim, menjadi alim sampai dengan ilmu yang ia telah miliki itu dia mengamalkan. Jadi patokan orang itu alim atau enggak menurut beliau apa? Amalan. Maka untuk menjadi seorang alim tak butuh waktu panjang, yang panjangnya itu mengabaikan amalan. Tapi sejauh mana kita bisa beramal dengan ilmu kita? Mereka disebut alim karena apa yang mereka ilmui, mereka amalkan. Maka demikian pula kalau kita berusaha dengan usaha yang sama, mencari apa yang kita tidak memahami dari bagian ilmu agama, kemudian kita setelah mendapatkannya berusaha untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan menjaganya. Kata Abu Darda, tidaklah seorang itu menjadi seorang alim sampai ia mengamalkan terhadap apa yang telah dia ketahui. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin, qala haddathana Ja'far ibn Muhammad as-Sandali, qala haddathana Hasan az-Za'farani, qala haddathana Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, qala haddathana Umar ibn Khais, qala haddathani Atta'. Beliau membawakan riwayatnya dari seorang tabi'in yang mulia, Atta' ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan, kana fatan yakhtalifu ila umil mu'minin. Seseorang dari remaja, pemuda, ia berjalan menyela-nyela di antara orang yang berjalan agar bisa sampai ke hadapan umul mukminin. Nah, tidak disebutkan umul mukminin siapa beliau, hanya saja di antara umul mukminin yang mereka banyak meriwayatkan dan banyak mengajar sepeninggal Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kepada umul mukminin, remaja tersebut, pemuda tersebut, anak tersebut, ia mengatakan fayas aluha wa tuhaddithuhu faja'aha dhata yaumin yas aluha faqalat. Ia datang kepada umul mukminin bertanya tentang suatu perkara dan ia beliau radhiyallahu anha menyampaikan hadis, menyampaikan jawabannya. Sehingga datanglah pemuda itu pada suatu hari tanya masalah yang lain kepada beliau radhiyallahu anha. Faqalat. Kemudian beliau menanyakan, ya bunai, hal amilta bima sami'ta? Wahai anakku, sudahkah engkau mengamalkan apa yang telah engkau pelajari kemarin? Kemarin kamu nanya kan? Tanya, sudah kamu amalkan? Faqala, ia menjawab, la, wallahi ya ummah, belum. Demi Allah wahai ibundaku. Qalat ya bunai, kemudian beliau membimbing, menasihati. Ya bunai, fa fima tastakthiru min hujajillahi alaina wa alaik. Wahai anakku, mengapa kalau demikian, untuk apa engkau demikian memperbanyak hujah Allah, tuntutan Allah untukmu dan untukku? Kalau kamu datang belajar, tanya, kemudian engkau berlalu, diamalkan tidak? Maka beliau radhiyallahu anha menasihatkan, untuk apa engkau memperbanyak untuk dirimu dan diriku hal yang Allah justru akan mempermasalahkan kita? Fima amilta, naam. Naam, ma amilta fi ma alimta, apa yang engkau amalkan terhadap yang engkau telah ketahui? Akan ditanya, untuk apa engkau nanya terus? Di sini bukan gembosin supaya orang jangan banyak nanya ya. Makomnya ini menegur orang yang enggak beramal setelah bertanya. Bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, itu kewajiban kita. Orang yang tak tahu sepantasnya ia mengikuti orang yang lebih tahu, mengikuti bimbingan ulama. Tapi yang jadi masalah, benarkah kita sudah mengamalkan apa yang sudah kita tanyakan kemarin? Atau kita hanya tertipu status kita sebagai santri, talibul ilmi, salafi, atau ustad, orang yang senior, lama ngaji, saya datang duluan, kamu baru. Atau cuma itu saja yang kita pamerkan kepada orang yang melihat kita? Naam. Tapi amalan enggak. Maka jadilah figur yang terbaik bagi kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakr qala hadatsana Abu Bakr Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Hamid al-Wasiti qala hadatsana Zuhair ibnu Muhammad qala hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Ja'far ibnu Burqan atau Barqan, wallahu alam dhabatnya seperti apa, an Maimun ibnu Mihran an Abi Darda. Sekali lagi beliau membawakan riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Na'am, beliau mengatakan, wailun lilladzi la ya'lam marratan wa wailun lilladzi ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Abu Darda mengatakan, sungguh celaka orang yang ia tak memiliki ilmu, tak mau belajar. Gak memiliki ilmu itu dia akan celaka. Itu hal yang lumrah, yang wajar. Orang gak mengetahui jalan dia akan tersesat. Orang yang banyak meraba dia akan banyak jatuhnya. Orang yang ngarang-ngarang ia akan banyak kelirunya. Tanya pada yang ahli, lakukan sebagaimana tuntutannya, lebih selamat. Ya kan? Untuk orang selamat gak harus terjatuh dulu. Iya apa iya? Iya kan? Nah, makanya kalau di perusahaan itu ada training. Sebelum naik jabatan, di training dulu. Sebelum masuk lokasi, di briefing dulu. Tujuannya apa? Meminimalkan resiko pekerjaan. Nah, orang bertanya lebih dulu, itu lebih baik sebelum dia melakukan suatu tindakan. Al-ilmu qoblal qawli wal-amali. Ilmu itu dilakukan sebelum ia berucap dan berbuat. Orang yang gak mau tanya, yang gak mau berilmu, sebelum dia melakukan, dia akan celaka. Kata beliau ini cuma satu kali diucapkannya. Tapi beliau mengatakan, dan celakalah orang yang ia memiliki ilmu tapi tak beramal. Celakalah orang yang tak berilmu. Orang yang berilmu tapi ia tak beramal, sampai 7 kali. 7 kali lebih binasa. Orang yang dia berilmu tak mau beramal. Dia menjadi orang yang berkhianat terhadap orang yang di sekitarnya. Dia mengetahui, dia tidak mengamalkan. Dianggap orang dia baik, ternyata dia buruk. Di sana dia memuji, ternyata dia tercela. Orang memuji dia tercela. Banyak hal yang menyebabkan orang dikhianati oleh dirinya. Terlebih ketika di hadapan Allah dia akan ditanya, apa yang engkau amalkan terhadap apa yang telah engkau ketahui? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka sampai 7 kali lipat lebih berat daripada orang yang bodoh. Ini yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya, Atharus Salaf. Maka untuk apa kita meninggalkan, untuk apa kita belajar kalau kita tidak mengamalkannya? Dengan kondisi demikian orang bodoh itu mungkin lebih diberikan dispensasi oleh Allah daripada kita yang sudah duduk belajar. Qala Muhammad ibn al-Husain, Imam al-Ajuri beliau mengakhirinya dengan mengatakan, man tadabbara hadza. Siapa yang merenungi pernyataan-pernyataan Nabi SAW, dalil-dalil yang telah kita sebutkan, pernyataan-pernyataan dari para ulama salaf kita, dari ulama kalangan para sahabat, para tabi'in, na'am, yang telah mereka sebutkan, siapa yang mau merenungi ini? Maka sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, belajar itu bukan untuk menyelesaikan kelas. Taklim itu bukan ngisi waktu. Ya, akan tetapi kita mendulang faidah, apa yang kita berikan maslahat, manfaat untuk diri kita. Bisakah kita beramal? Itu tujuan untuk seseorang itu belajar. Siapa yang merenungkan apa yang telah dinasihatkan dalam dalil-dalil dan athar para ulama salaf tersebut, ia akan asfaqa min ilmihi. Dia akan merasa khawatir terhadap ilmu yang telah dia pelajari. An yakuna alaih lalahu, akan menghujatnya, tidak membelanya. Padahal tujuannya orang belajar itu tujuannya kan supaya dia lebih baik kan. Orang berusaha tujuannya supaya lebih baik. Maka kalau seseorang merenungkan nasihat-nasihat ini, maka kata beliau, ia tentunya akan menjadi orang yang mengasihani dirinya, khawatir tentang dirinya. Jangan sampai apa yang dia pelajari itu menjadi hujah atas dirinya, tuntutan atas dirinya, dan tidak menjadi pembelanya yang akan menyelamatkan dirinya. Fa idza asfaqa makata nafsahu, kalau dia merasa khawatir, maka dia akan berusaha untuk mengkritik dirinya sendiri. Waba nabi akhlaki syarifah, kemudian ia akan berusaha untuk menampakkan akhlak-akhlak yang mulia. Allati taqaddama dzikruna laha, yang telah kita sebutkan tentang akhlak-akhlak yang terpuji bagi orang yang telah mempelajari ilmu agama tersebut pada pembahasan yang telah lewat. Wallahul muwaffiqulana, hanya Allah lah zat yang memberikan taufik kepada kita. Walakum, dan kepada kalian semuanya. Ilar rosyati, menuju jalan yang lurus. Minal qawli wal amal, berupa ucapan dan perbuatan. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti beliau mengakhiri dengan doa, juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin dan saudaraku yang mendengarkan nasihat ini di majlis ini ataupun yang di luar majlis ini. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.